الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan dimulai dari hari ini pelajaran yaitu membaca kitab karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan judul Al-Adabul Mufrad, yang kemudian pada zaman kita Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memeriksa di antara hadis-hadis yang sahih, kemudian memisahkannya dan memeriksa mana hadis-hadis yang dhaif, kemudian memisahkannya. Maka yang sahih dikenal dengan sahih Adabul Mufrad dan yang dhaif dikenal dengan dhaif Al-Adabul Mufrad, setelah dipisahkan oleh Syekh Al-Albani menurut apa yang dia pandang sahih, mana yang dia pandang dhaif. Maka pelajaran ini yang kita baca adalah pilihan hadis-hadis yang sahih menurut Syekh Al-Albani dari kitab Al-Imam Al-Bukhari Al-Adabul Mufrad. Jadi yang telah dikhususkan hadis-hadis yang sahih menurut beliau rahimahullahu taala. Kemudian kita baca dengan syarahnya, yaitu syarah Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kita baca melanjutkan dari apa yang telah dibaca oleh ustaz-ustaz yang sebelumnya, kemudian kita membaca melanjutkan hadis-hadis tersebut sampai pada bab tentang peringatan dari al-kibr, peringatan atau tahzir dari al-kibr, dari sifat sombong, yang mana telah dijelaskan di antara hadis-hadis tersebut tentang pengertiannya adalah batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, memandang dirinya lebih tinggi daripada orang lain, dan batarul haq, menolak al-haq. Dia tahu sesuatu itu merupakan kebenaran, tetapi dia menolaknya. Ini telah kita baca di antara hadis-hadis tersebut. Kemudian telah dijelaskan pula di antara hadis-hadis tersebut tentang sifat-sifat yang membantu seseorang untuk bisa menjauhi sifat al-kibr, untuk bisa bersifat dengan sifat tawadhu. Dan di antara hadis-hadis tersebut juga menjelaskan tentang ancaman dan juga iqab bagi siapa yang memiliki sifat al-kibr, yaitu mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dianggap lancang karena bersifat dengan sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirinya dengan sifat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang tersebut berhak mendapatkan azab. Baik, ini sekilas tentang apa yang kita pelajari pada pelajaran ini, yaitu pelajaran adab. Sampai pada hadis yang terakhir kita pelajari, yaitu hadis atau asar dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan bahwasanya syaitan memiliki perangkap-perangkap. Syaitan memiliki jerat-jerat, dengannya dia akan menyelewengkan kaum muslimin dari jalannya yang hak. Dengannya mereka akan menyelewengkan kaum muslimin dari jalannya yang lurus, yaitu as-siratul mustaqim, agama Islam, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam jeratan, dengan berbagai macam perangkap. Syaitan disebutkan bahwasanya mereka sangat berambisi untuk menyelewengkan mereka, bahkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, ketika Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, mengusirnya, dan menyebutkan bahwasanya tempatnya adalah an-nar, maka dia takabur, menganggap dirinya tinggi, dan kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala akan menyerwengkan seluruh kaum muslimin, siapa-siapa yang mereka mampu untuk menyelewengkannya. Maka disebutkan oleh Nu'man bin Bashir, di antara perangkap-perangkap yang sangat berbahaya, dan beliau tidak membatasi dengan hal-hal tersebut, disebutkan al-batar bi'an'umillah, al-fakhr bi'ata'illah, al-kibriya'u ala ibadillah, wattiba'ul hawa fi ghairi zatillah. Beliau menyebutkan bahwasanya ini merupakan di antara perangkap-perangkap yang sangat berbahaya yang diletakkan oleh syaitan di jalan-jalan kaum muslimin agar mereka terselewengkan dari perjalanannya menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan pemberitahuan tersebut oleh seorang sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, tentunya seorang muslim yang bersemangat, dia akan berusaha semampunya untuk meninggalkan semua perangkap-perangkap tersebut, semua jerat-jerat syaitan, dari yang paling berbahayanya sampai yang paling rendahnya. Mana di antara perangkap-perangkap tersebut adalah al-kibriya'u 'ala 'ibadillah, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyombongkan diri di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, meremehkan orang lain, menganggap dirinya tinggi, tidak mau menerima al-haq padahal dia tahu bahwasanya itu adalah al-haq. Baik, ini sekilas tentang apa yang telah kita pelajari pada bab yang terakhir yang sedang kita baca, yaitu bab al-kibr. Baik, adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita baca secara ringkas saja maknanya, dan insyaallah kita ulang, kita lanjutkan dengan lebih pelan-pelan pada pertemuan yang berikutnya, karena pada pertemuan kali ini qadarullah mendapatkan waktu hanya sedikit. Tapi kita baca sekilas saja. Hadis yang berikutnya masih tentang al-kibr. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan, qala hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dengan syaratnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar. Wa qala Sufyan aidan ikhtasamatil jannatu wan nar. Ihtajjat maknanya adalah ikhtasamat, saling beradu argumen, saling berdebat antara al jannah dan an nar. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang rawi yaitu Sufyan pada lafaz yang berikutnya dengan jelas, ikhtasamat al-jannatu wan-nar. Seperti apa perdebatan mereka? Dan sebelum kita menyebutkan atau membacanya, Ahlu Sunnah wal Jamaah manhaj mereka adalah mengimani berita-berita yang seperti ini dengan hakikatan, secara hakiki, tidak ditafsirkan dengan takwil, tidak ditafsirkan dengan tahrif ataupun yang lainnya, tetapi mereka menyimpulkan makna sebagaimana apa adanya. Disebutkan di sini berdebat, maka kita imani bahwasanya memang benar-benar berdebat antara jannah dan nar. Bagaimana bisa, apakah mereka bisa berbicara? Kita imani hal tersebut sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum juga mengimani sebagaimana apa adanya, tidak diselewengkan dengan makna-makna, oh mungkin maksudnya seakan-akan mereka berdebat, tidak ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang batil, sebagaimana para sahabat juga demikian manhajnya menyikapi hadis-hadis yang seperti ini. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada lanjutan hadisnya, perdebatan tersebut disebutkan qalatin nar, berkata an-nar, yalijuni al-jabbarun wa yalijuni al-mutakabbirun. An-nar mengatakan yalijuni artinya yadkhuluni, masuk padaku adalah al-jabbarun al-mutakabbirun, membanggakan bahwasanya yang masuk adalah orang-orang yang jabbar, orang-orang yang mutakabbir, sombong, orang-orang yang besar, menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, artinya sedang membanggakan. Kemudian al-jannah mengatakan wa qalatil jannah yalijuni ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara, yalijuni yadkhuluni, masuk kepadaku orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang mutawadhi, tidak menyombongkan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada al-jannah, anti rahmati arhamu biki man asha. Thumma qala lin-nar, anti azabi u'adzibu biki man asha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kepada al-jannah, menyebutkan mengapa demikian yang terjadi, yang masuk adalah ad-du'afa wal-fuqara. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau adalah rahmatku, aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki, atau aku merahmati denganmu, dengan menggunakanmu untuk siapa saja yang aku kehendaki. Kemudian mengatakan kepada an-nar, mengapa yang masuk adalah al-jabbarun al-mutakabbirun, karena kata Allah Subhanahu wa taala, anti azabi wa azibu biki man asha, engkau adalah azabku, kamu adalah azabku, yang mana aku mengazabmu, yang mana aku akan mengazab denganmu, dengan menggunakanmu di tempat tersebut siapa saja yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir, sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjanjikan masing-masing mereka untuk dipenuhi dengan penghuni. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan al-jannah untuk memenuhinya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan an-nar untuk memenuhinya. Artinya merupakan ancaman yang sangat menakutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memenuhi an-nar dengan siapa saja yang Allah kehendaki. Di antaranya adalah al-jabbarun al-mutakabbirun. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan siapa saja yang pantas dan berhak ke dalam an-nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana dalam surat Qaf, halim tala'ti, apa awalnya? Yauma naqulu li jahannam, di hari ketika Allah kami mengatakan kepada jahannam, halim tala'ti, apakah sudah penuh? Apakah kamu sudah dipenuhi dengan penghuni? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan lagi penghuni di dalamnya. Halim tala'ti, apakah sudah penuh? Wa taqulu hal mim mazid, sedangkan an-nar mengatakan hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi? Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Kemudian apakah sudah penuh? Nar mengatakan hal mim mazid, apakah ada tambahan? Terus Allah Subhanahu wa taala tambahkan kembali. Artinya merupakan ancaman yang sangat menakutkan. Tentunya masing-masing kita untuk menjaga dirinya agar jangan sampai terjatuh pada sesuatu yang mana pelakunya terancam dengan an-nar. Baik, ini sebagai mukaddimah, insyaallah kita lanjutkan, kita baca hadisnya kembali pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.